Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada malam ini kita melanjutkan syarah hadis Arba'in Nawawi yang disyarah oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, masuk pada hadis yang kedua dan sudah kita baca pada pertemuan yang lalu hadis makan hadisnya. Kemudian pada malam ini kita masuk ke syarahnya. Qauluhu bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad kana sahabatu radhiyallahu anhum min 'adatihim annahum yajlisuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna minhu wa yastarshiduna minhu wa yas'alunahu 'an umuri dinihim wa dunyahum wa fi jalsatin min jalasatihim ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajul fi suratin hijibatin lam yakunu ya'lufuna kama qala ittala alaina rajulun shadidun dhalal fiha shadidu sawadi syahr la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Ketika disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai perawi hadis ini, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah adatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka duduk bersama Nabi bukan duduk ngobrol, tidak ada faedahnya. Bukan duduk kemudian membahas pembahasan yang tidak mengandung nilai faedah ilmiah, baik ilmiah maupun din, agama, atau ngobrol melantur kesana kemari. Nah, mereka duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka belajar agama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan minta nasihat, arahan dan berbagai macam bentuk perkara yang mereka tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik terkait urusan agama maupun urusan dunia mereka. Semua terbimbing, agama terkhusus terbimbing bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana kita hidup sebagai hamba Allah. Semua yang terkait dengan kaitan agama akhirat ditanyakan oleh sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula terkait dengan dunia mereka, tidak mereka sia-siakan untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam majelis mereka dan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ini generasi yang termulia, manusia termulia adalah yang satu generasi dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah hidup di dalamnya. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik yang sezaman dengan akhir, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah a'lamun nas bidinillah, generasi dan manusia sahabat paling ngerti tentang agama Allah. Tidak mungkin generasi berikutnya lebih mulia, lebih paham terhadap agama Allah ketimbang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman sekarang, mustahil. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf al-Salaf, mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas bi dinillah. Di zaman sekarang mereka nulis kitab tafsir, akidah, manhaj, fikih berjilid-jilid, beribu-ribu jilid. Itu intinya di sahabat Rasul. Tak mungkin keluar. Ini kita bilang ulama ahlus sunnah yang menulis sekian jilid bahkan ribuan jilid karya ilmiah mereka. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah, mereka punya sekian mu'allafat bagian bidang tafsir, bidang akidah, fikih, syarah riyadhus shalihin, syarah bulughul maram, mereka miliki. Itu intinya enggak mungkin keluar dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka jelas lebih alim daripada generasi yang sebelumnya. Kalau masalah lebih mulia, dipastikan dengan sekian ayat Al-Qur'an Allah ridho kepada mereka. Ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meriwayatkan sampai kepada kita? Sahabat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Demikian. Aku mendengar Rasulullah bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Sampai salah satu dari mereka tidak ada ayat yang turun kepada Rasul kecuali bersama beliau. Mereka tanya kepada Rasulullah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang mulia, beliau ini tidak melangkah ke ayat berikutnya ketika belajar kepada Rasul sampai ayat itu diamalkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasul yang mulia, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqih fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, doa Rasul kepada Ibnu Abbas. Kepada Allah urus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas, kefahaman, kefaqihan dalam agama ini dan berilah pengetahuan tentang tafsir Al-Qur'an. Atas dasar doa ini, para ulama sepakat bahwa imam ahli tafsir adalah Ibnu Abbas. Siapa itu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tabi'in, bukan tabi'in, bukan ulama sekarang. Sampai kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka at-tafsir 'an mujahid fahasbu bik." Kalau datang tafsir dari mujahid, siapa mujahid itu? Imam mujahid tabi'in, murid seniornya Ibnu Abbas. Tabi'in, bukan sahabat Rasul, tapi tabi'in yang hidup setelah Rasul meninggal. Beliau tabi'in tidak berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, murid seniornya Ibnu Abbas. Kalau datang tafsir dari mujahid, cukup. Imam Mujahid belajar kepada Rasul. Nah, setiap ayat kita tafsirnya. Ayatnya apa? Tafsirnya apa? Itu belajar beliau. Baru tadi terus demikian. Maka kelebihan umat Rasul dari umat yang lain sanad sampai hari kiamat. Sanad itu ilmu. Qala Rasulullah qultu haddatsana fulan haddatsana fulan sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad. Tidak ada di yang lainnya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala bihi haddatsana. Ilmu itu yang ada haddatsana fulan, haddatsana sampai guru sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Wa ma siwa dzalika fa huwa min waswasati syaitan. Selain itu waswasat syaitan. Al-ilmu qaulullah wa qaulur rasul wa qaulus sahabah, hadzal ilm. Makanya para ulama cemburu, marah besar. Kalau sampai sahabat disinggung, dihina, dimaki, gak terima mereka. Sampai kata Imam Malik rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah surat Al-Fath, liyaghidha bihimul kuffar, kata Imam Malik rahimahullah, wa man abghadha wahidan min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad kafar. Barang siapa yang benci satu saja kepada sahabat Rasul, kufur dia. Main-main. Agama nyampe ke kita melalui mereka. Seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan sahabat, yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh alam ini, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian berbuat sesuka kalian, aku sungguh telah mengampun dosa kalian semuanya. Ini kepada siapa? Seluruh sahabat yang ikut perang Badar. Siapa yang menyebabkan hadir ini? Sahabat. Sambil kita. Besar porsi mereka. Makanya, yang beriman, yang mengikuti agama, agama, yang berada di Islam, dan beribadah, tidak sejalan dengan pemahaman dan iman sahabat, dia akan tersesat. Wa man yushahidi rasulah, kata Allah, dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَهِدِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Di ayat lain Allah sebutkan, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ. Barang siapa kata Allah, wa man yushakiki rasulah, barang siapa yang yushakiki rasul, apa maknanya yushakiki rasul? Kembalikan kepada ahlinya, jangan kita yang menafsirkan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yushakiki rasul, yukhalif. Barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk tentang haramnya menyelisihi Rasul, tentang wajibnya taat kepada Rasul, dia masih menyelisihi Rasul, wa yattabi, dan mengikuti ghayra sabilil mu'minin, jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, sahabat Rasul. Menyelisihi Rasulullah dan mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kami jebloskan ke jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat tinggal. Bagi siapa? Bagi yang menyelisihi Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin, yakni ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain surat Al-Baqarah Allah sebutkan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka orang-orang musyrik mau beriman seperti imannya kalian, siapa kalian? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ihtadaw, niscaya mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw, karena mereka berpaling tidak beriman seperti imannya kalian, yakni ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahum fi syiqaq, mereka dalam keadaan berpecah belah. Oleh begitulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dalam Islam, ikhwan, apalagi di kafir, na'udzubillah min dzalik. Kif di mana Rasul menyatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, disebut 10 sahabat. Mau bilang apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Seluruh hadis-hadis yang sahih itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berani mencela Rasul? Menghina Rasul? Itu kan manusia biasa, berarti demikian wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah dari hawa nafsunya. La in huwa illa wahyu yuha, itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ucapan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa dikafirkan? Jangan yang sahabat, orang mukmin dikafirkan. Apa kata Rasul? Man kafara mu'minan ya'udhu ilaihi. Barang siapa yang mengkafirkan orang mukmin, kembali ke dia kekufurannya. Oh, ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dua sahabat ini adalah yang dinyatakan oleh Imam Abdul Aliyah Ar-Riyahi dan Hasan Al-Basri, jadi termasuk ibarul tabi'in, murid-murid sahabat senior kalau bahasa kita. Hasan Al-Basri, Abdul Aliyah Ar-Riyahi, ketika ditanya beliau oleh sang penanya, Masiratul Mustaqim, kita kan baca ketika Al-Fatihah sholat kita dan di luar sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ditanya Abu Al-Aliyah ini, tabi'in ini, umat siratal mustaqim siapa dan apa itu siratal mustaqim? Dijawab oleh Abu Al-Aliyah, siratal mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Pakai dia anak tanya siratal mustaqim, kok jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jalan yang lurus itu Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Untuk lebih meyakinkan jawaban ini, datang kepada Imam Hasan Al-Basri tabi'i. Apakah benar jawabannya? Aku tanya kepada Abu Ali Ar-Riyahi tentang siratul mustaqim itu siapa? Beliau menjawab, Rasulullah SAW, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Kata Hasan Al-Basri, shadaqaka wa nasah. Benar. Dan dia orang yang menasihati kamu. Bilang apa? Apa yang kamu sebutkan tentang siratul mustaqim? Adalah siratul ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada syuhada wasolihin. Siddiqin, nabiin Rasulullah SAW. Siddiqin siapa? Abu Bakar Siddiq. Bagian dari Siddiqin, syuhada siapa? Mereka semua. Solihin, mereka semua. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika melewati suatu jalan, setan lewat jalan lain. Karena naik. Marahnya para ulama ahli sunnah ketika sahabat disinggung luar biasa. Agamanya bagi kita, nolih mereka sahabat Rasul. Gak ada siapa yang akan sampai. Siapa yang melewatkan? Mereka hidup bersama Rasul. Tanya kepada Rasulullah. Belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk mereka. Ada di sini kan disebut. Nah, begitulah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping mereka belajar kepada Rasul, minta arahan, bertanya. Nah, di tengah-tengah ketika duduk bersama para sahabatnya Rasul sallam, tiba-tiba datang sosok yang mereka ajibah, yang mereka itu heran, siapa ini? Artinya mereka tidak merasa pernah bertemu dengan orang ini. Tidak merasa ya'lufu. Tidak merasa sering berkumpul atau melihat di majelis. Tiba-tiba datang. Ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Tiba-tiba datang. Rajul, seseorang yang bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'r, rambutnya sangat hitam. La yura 'alaihi atharus safar, dan tidak nampak padanya bekas-bekas dia seorang yang safar, bepergian. Maklum kalau orang berkhianat badannya capek kelihatan, lusuh, walhasil enggak terlihat gitu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan satu pun di antara kami, kata Umar bin Khattab, nah itu tidak ada yang tahu siapa dia. Wahada minal ajaib, kata Syekh. Ini termasuk bagian dari keheranan apa yang menimpa kepada para sahabat Rasulullah SAW. Seandainya itu termasuk seseorang yang ahli bilal, artinya yang tinggal di situ bersama sahabatnya atau sering berkumpul, enggak demikian kagetnya. Nah, dalam keadaan enggak terlihat dampak bekas dia sebagai seorang yang musafir berpergian, di mana Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa yang namanya orang safar itu ash'ath azbar, nampak kelihatan lusuh dan berdebu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saja mungkin antum hatta naik pesawat dari Malang ke Jakarta, beda ketika antum duduk habis mandi seger di rumah, lihat begini bentuknya, begitu berangkat ke Jakarta sudah imah matanya merah, waimah, nah, waimah delay 2 jam, ya Allah, kayak lamanya, itu aja sudah supek, kelihatan wajahnya, nggak ada. Tadi apa safarnya? Alhamdulillah, seneng anak. Kenapa? Delay 5 jam, sen. Baru kali ini anak paling senang sepanjang hidup. Kenapa? Delay 5 jam. Jadi anak sehat, walafiat. Gua lapar, gua apa, nyampe di Jakarta, Masya Allah nunggu taksi 5 jam lagi, tambah seneng. Gak ada orang yang gini ini dilakukan. Nah, harus segera diperiksa ini. Kenapa harus segera diperiksa? Karena kata Rasul, as-safaru kit'atun minal azab, bepergian itu bagian dari azab. Apa ada azab itu khair? Anak dikasih terus ketika enggak seger, enggak pun namanya azab. Itu safar. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karenanya, maka dalam hadis ini bahwa li'anna safar-safar itu keumumannya seorang itu sudah kewalahan mikir dirinya, nah selalu seger, selalu bersih, selalu setil, bajunya misalnya berangkat setrikaan halus sekali, safar itu gak mungkin dia akan nanti anak setelah nyampe di tujuan ya kalau supaya persis tadi ya gak duduk, berdiri gak di pesawat. Ketika disenggol, wah kok nyinggol, oh jokoh ini yang rusak ini, ketika, oh jangan nyinggol, wah ribut, jadi masalah, jadi fitnah. Itu safar, dia sendiri juga repot. Wadah. Nah, ikhwati fiddin, a'azana wa a'azakumullah. Dan juga masalahnya mereka ini sahabat gak paham siapa itu tadi. Nah, ternyata jelas setelah di akhir hadis ini, nah, bahwa hadar rajul, orang laki-laki ini adalah malaikat Jibril alaihi salam, nah, datang dalam sosok manusia rajul. Nah, wa kana Jibril alaihi salam yati ila nabi fil hali fi surati rajulin. Keseringannya malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah SAW itu dalam wujud seorang laki manusia. Nah, kenapa? Li'anna bani Adam la yastati'una ru'yatal malaki ala hilqatihil malakiyah. Karena manusia enggak mungkin mampu melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Manusia itu enggak mungkin mampu melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keumumannya itu melihat malaikat itu dalam baik Jibril dalam bentuk wujud manusia. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah hamidahullah li'an al-malaika la tadharu li bani adam fi suratiha hakikiyah illa inda nuzulil maut awil adab. Karena manusia itu tidak melihat bentuknya malaikat kecuali ketika menjelang kematiannya atau ketika akan disiksa. Nah, kalau dia sudah mau mati atau disiksa, na'udzubillah, zaharatil malaikatu ala suratiha, maka malaikat nampak dalam bentuk aslinya. Makanya disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbuna Allah, iman kepada Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqomah di atas pernyataan Rabbunallah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, maka malaikat turun sembari menyatakan jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih hati. Ini menjelang kematian. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikan gembira dengan jannah surga yang Allah janjikan kepada kalian, yaitu mereka yang menyatakan Rabbunallah kemudian istiqomah di atas itu. Ikhwani fillah, a'azami wa jazakumullah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di surat Al-Furqan di ayat 32, yauma yarawna al-malaikata la bushra yauma idzin lil mujrimin. Ketika mereka melihat malaikat, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Nah, adapun ketika kondisi tenang, kondisi biasa, malaikat itu datang dalam bentuk menyatu dengan manusia, makhluk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan ini semua dengan bentuk yang berbeda-beda. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli kecuali dua kali. Kecuali dua kali. Hal ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Mas'ud rahimahullah. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa qalu ta'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Faqalat. Jadi Mas'ud rahimahullah bertanya kepada istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini yang diriwayatkan Bukhari Muslim tentang firman Allah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril di ufuk Dan yang kedua, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan beliau Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli di kali yang keduanya. Faqalat, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ana awwalu hadhil ummah sa'ala an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innama huwa Jibril. Lam arahu ala suratihi alladhi khuliqa 'alayha ghayra hatainil marratain. Ra'aituhu munhabitan minas sama sadan idamu khalqihi ma bainas sama'i ilal ardh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya dari umat ini, di umat Rasul, yang pertama kali tanya kepada Rasul tentang itu. Tentang apa? Tentang dua ayat tadi. Maka Rasul menjawab, sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, yang aku belum pernah melihat dalam bentuk aslinya kecuali dua kali itu. Oleh turun dari atas langit. Nah, ikhwati fiddin, a'azali wa anzakumullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, pertama kali itu di Betha, di Makkah, ketika kondisi betul-betul Rasulullah SAW dalam kondisi sedih di kala itu. Sedih dari caci maki kaumnya, caca. Nah, maka beliau melihat malaikat Jibril di ufuk dalam bentuk malaikat aslinya. Datang beliau untuk menghibur Rasulullah SAW dan memberikan motivasi agar sabar. Yusabbiruhu ala ma yalqah, apa yang beliau dapati. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Taif, itu dilempar kakinya sampai bengkak dan dimaki-maki. Maki-maki, ini luar biasa oleh orang kufar Quraisy di kala itu. Itu awalnya Aisyah bertanya radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW, apakah ada hari yang paling besar selain perang Uhud? Kata Rasul, ada, ulah kaummu. Itu ketika dimaki-maki. Antum tahu, misalnya sekarang perbandingannya, antum dipukul sama teman antum atau siapa yang mukul antum, pukul sininya atau jiwit yang sakit kulit, maki-maki, penghinaan, ucapan yang kotor ke dalam. Sehingga Rasulullah SAW duduk kelihatan sedih. Maka malaikat Jibril datang bahwa ada dua malaikat Jibal yang menjaga gunung ini datang kepada kamu. Maka dua malaikat tersebut bertanya kepada Rasul, meminta, kami ini utusan Allah, wahai Muhammad, kurang lebih maknanya, apa yang kami minta? Kalau kau meminta gunung ini tak robohkan kepada kau yang menghina kau itu, saya robohkan sekarang juga. biar mereka mati tertipa tertimbun gunung. Aku lakukan sekarang. Apa kata Rasulullah? Jangan. Saya berharap keturunan mereka ada yang ya'budun Allah, ada yang masih beribadah kepada Allah. Kalau sekarang ya apa? Misalnya ada anulah padepokan atau pesantren atau apalah namanya lah, santrinya 10.000. Lah pengasuhnya dimaki-maki dilemparin. Ya apa menurut Anda? Yang maki-maki ini disikat? Ya sikat. Ika. Bahkan gak disuruh sudah nikah duluan. Ikhwati binti a'azanazakumullah. Dan ini ada sekian faedah yang luar biasa faedahnya. Apa faedah diantaranya? Bahwa Rasulullah SAW itu termasuk sahabat, termasuk Nabi dan Rasul yang termulia dan masuk dalam kategori ulul azmi, yang betul-betul paling sadar diuji oleh kaumnya. Masih banyak yang lainnya. Perang Uhud, Rasul tanggal giginya dilempari. Dan maki-maki yang lain yang diabadikan dalam Al-Quran, dibilang orang gila, dibilang bukan waslah, macam-macam. Nah, oleh karena itu siapapun dai, dai ilal haq, dai kepada Allah, dai yang betul-betul di atas sunnah, tidak akan terlepas dari gangguan orang-orang yang mengganggu. Konsekuensi. Nah, sebagaimana para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, siapa yang membunuh Utsman bin Affan? Sahabat Rasul termasuk Khulafaur Rasyidin, Al-Mahdiin, Khawarij. Yang notabene-nya muslim. Silakan dibaca sejarahnya itu. Luar biasa itu. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, ra'a Jibril fi suratil malakiyah lailatul mi'raj inda sidratil muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu ketika mi'raj di sidratil muntaha. Ketika Allah berfirman dalam surat An-Najm di ayat ke-13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Sungguh Rasulullah SAW telah melihat malaikat itu yang kedua kalinya di sidratil muntaha, ketika mi'raj. Naam. Amma fi baqiyatil ahwal fa kana yati ila Rasulullah fi surati rajul min ahsanir rijal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun di yang lainnya selain dua ini, maka Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rajul ahsanir rijal, kondisi yang terbaik. Bagaimana bentuknya? Syadidu bayadhiya, bajunya putih. Putih bagaimana? Minan nawafah, karena bersihnya. Wa qawluhu, dan juga sabda dan ucapan ini, wa qawluhu syaridu sawadi syaf, dan rambutnya hitam. Maksudnya apa? Yakni kondisi betul-betul kondisi yang bagus, suratun jamilah, dan kondisi bersih, gak kumuh, gak kumal, bersih. Kata Syekh, wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilm innama yahduru ila majlisil ilmi yang bagi lahu an yatajammala. wa an ya'tiya bi suratin nadhifatin jamilatin li anna jibril alaihi salam ja'ahu ja'a mu'alliman wa muta'alliman. Kata beliau rahimahullah, ini dalil. Dalil bahwasanya seorang talibul ilm, seorang yang menuntut ilmu syar'i, ketika dia hadir di majlis ilmu, hendaklah seyogianya dia bertajamal, pakaian baju yang bersih, yang ada utur wangi-wangiannya, dan dalam bentuk yang nadhifah jamilah, bersih, indah itu. Inna Allah jamil yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan suka keindahan. Penting. Nah, ketika sahabat bertanya kepada Rasul, apakah yang dikatakan dengan sombong itu adalah orang yang menggunakan baju bagus, baju baik, dan sandal yang bagus pula? Kata Rasulullah, dijawab, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Allah itu maha indah, suka keindahan. Al-kibru batrul haq wa humdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan yang lain. Sombong. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Karena di sini Malaikat Jibril datang dalam bentuk dia mengajar dan belajar. Wa min dhalika annahu 'allamahum kayfa yatuna ila majlisil rusul. Dari ini semua beliau Malaikat Jibril mengajari para sahabatnya bagaimana mendatangi majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena majlis Rasul itu majlis ilmu. Majlis ilmu dan majlis wiqah. Majlis yang tenang, bukan majlis gaduh. Sampai diriwayatkan seakan-akan ketika ada burung di atas kepala mereka para sahabat itu enggak bergerak. Saking seriusnya dan memperhatikan betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walikau bil Rasul sallallahu alaihi wasallam, walikau bil ulama yang bagi an yakuna lahu isti'dad. Wa ijlalul ulama matlubun. Dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya harus menjadi dalam kondisi baik. Dan demikian pula dengan para ulama ahli sunnah, seyogianya, semestinya isti'dad, dia mempersiapkan diri. Nah, dalam rangka menghormati ulama, sebatas menghormati ulama secara syar'i. Nah, li'anna kaidha lam tujilul alim wa tahtarimahu lam tastafid min ilmi. Kalau kamu tidak memuliakan seorang yang alim dan tidak menghormatinya, kalian enggak akan dapat faedah ilmu. Nah, fajlasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat bagaimana Malaikat Jibril duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi adabun li talibul ilm. Dalam konteks ini, bahwa datang Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, fajlasa ila Nabi, duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adab bagi seorang talibul ilm. Di antaranya apa? Yang pertama, annahu yatajammalu fi hay'ati wa suhbi. Yatajammal, bau yang sedap, baju yang bersih. Nah, yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim mubbilan alaihi. Ketika duduk di depan seorang yang muallim, yang mengajarkan ilmu kepada kalian, menghadap dia, menghadap ke muallim tadi, orang yang mengajar tersebut. Liyallah, liyatalaqwa minul ilm, untuk mendapatkan ilmu darinya, untuk menyerap ilmu darinya, untuk siap-siap untuk menerima ilmu darinya. Wala yu'ridu anhu aw yaltafitu aw yamsahu aw yashidu. Jangan sampai dia yu'ridu anhu berpaling dari hadapannya atau noleh kesana kemari ketika taklim atau yang sudah malah gurau atau sibuk sendiri. Bal yakunu mubilan alal ilm. Naam, bi jismihi wa bi fikrihi li'an la tafutahu fursatul muallim atau fursatul ta'allumi. Tapi dia harus betul-betul menghadap kepada yang mengajarnya. Naam, apa yang diharapkan jisimnya, jasadnya dia, tubuhnya dia, dan pikirannya agar tidak ketinggalan dan tidak tercecer dan tidak hilang, yaitu kesempatan dalam menuntut ilmu tadi. Ada kisah, kisah nyata ini. Rumah tangga, subhanallah, suami ini ya rajin ke masjid Jumat ke masjid. Setiap pulang sama istri ditanya apa isinya. Setiap pulang ditanya isinya, ternyata jawabannya apa? Isinya adalah bagaimana supaya istri tak suami. Setiap Jumat itu isinya. Ternyata orang ini tidur terus ketika khutbah Jumat. Masuk isinya itu terus. Suami, istri tak suami. Iya, ikut terus isinya karena dia tidur terus. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pertemuan yang ada kedatangan fi idznillah taala. Nah, yaitu faedah berikutnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Thank you.